ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Oh, muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kenikmatan, kesehatan dan kemudahan. Alhamdulillah, sahur tadi kita bisa melaksanakan sahur untuk mendapatkan kekuatan, bisa mengerjakan puasa dengan sebaik-baiknya. Pagi ini atau hari ini merupakan hari ke-14 dari puasa Ramadan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita lakukan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita baca. Qiyamul lail yang kita laksanakan. Sedekah yang kita berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu semua. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babun at-tasydid fin niyah. Bab ancaman yang keras terhadap perbuatan niyah atau terhadap perbuatan peratapan mayat. Hadis ke-2157. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Aban ibnu Yazid ha wa haddatsani Ishaq bin Mansur wal lafdhu lah qala akhbarana Habban ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري أن أبا المالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. Dengan sanadnya kepada Abi Malik Al-Ash'ari, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, ada empat perkara di dalam umatku yang empat perkara itu dari perkara orang jahiliyah. Ada empat permasalahan pada umatku, yakni umat Islam, yang itu merupakan perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Maksudnya masih tersisa pada mereka unsur-unsur ini. Apa yang empat itu? Al-fakhru bil ahsab, yaitu menyombongkan diri, berbangga-bangga dengan ahsab, yaitu kasta, yakni dia berdarah ningrat atau berdarah biru, yakni nasab yang mulia, berbangga dia dengan itu. Wata'nu fil ansab, mencela nasab, ya, mencela nasab, mentaan itu yaitu mencela, kemudian boleh jadi meragukan nasab orang, ya, pokoknya pembahasannya adalah masalah-masalah nasab, ya, untuk mencela orang dalam nasabnya. Wal istisqa'u bin nujum, yaitu meyakini diturunkan hujan disebabkan oleh bintang, yakni berharap meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Wanyahatu, meratap atau meratapi mayat. Jadi al-fakhru bil ahsab, yakni berbangga dengan keturunannya, yakni dengan nasab keturunan yang tinggi. Kemudian yang kedua, mencela nasab. Yang ketiga, beranggapan bahwa bintanglah menurunkan hujannya. Kemudian yang keempat, meratapi mayat. Waqal, lalu beliau mengatakan, wanna'ihatu, anna'ihatu, wanita yang meratapi mayat. Wanita yang meratapi mayat. Illam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Tuqamu yawmal qiyamati, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat. Wa alaiha sirbalun min qatiranin, maka mereka dia dipakaikan pada dirinya pakaian yang terbuat dari lelehan tembaga. Wadir'un min jarab, dan dia memakai pakaian, dipakaikan kepadanya dir', yaitu pakaian atau bagian dari pakaian perperang yang terbuat dari jarab, yaitu penyakit kulit yang menggatal dan bau. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dia mengatakan, al-istisqa bin nujum qad sabaqa bayanuhu fi kitab al-iman. Istisqa bin nujum, meminta hujan karena dengan bintang, yakni meyakini bahwa jika terbit bintang itu maka dialah yang menurunkan hujan. Ya. Maka ini telah berlalu penjelasan dalam kitab al-iman. Di dalam hadis, mutirna bi naw'i kada, kita diberi hujan disebabkan oleh bintang fulani. Kemudian qauluhu annaihatu idza lam tatub qabla mautiha, yakni wanita yang meratapi mayat, yakni annaihatu di sini berarti profesinya adalah orang yang meratapi mayat, ya, yaitu peratap mayat. Atau walaupun dia tidak profesinya, tetapi dia adalah memang yang meratapi mayat. Idzalam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Ya. Dan seterusnya, fihi dalilun ala tahrimin niyahah. Di sini terdapat dalil haramnya atau dalil terhadap keharaman meratapi mayat. Wa huwa mujma'un alaih, itu adalah disepakati oleh ulama. Ya. Karena definisi ini adalah dosa besar. Haram, dan dia adalah dosa besar. Ya. Wa fihi sihhatu taubati ma lam yamut al-mukallaf wa lam yasil ila al-ghalghara. Ini menunjukkan sahnya taubat selama yang dibebani itu belum meninggal dunia. Jadi selama hayat dikandung badan, taubat siapapun apabila bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum sampai kepada gharghah, yakni rohnya sampai ke tenggorokan. Selama hayat masih dikandung badan, roh belum sampai kepada belum sampai di tenggorokan, ya. Maka apapun dosa kita, taubat kita sah. Ya, artinya bisa diterima. Kalau seandainya sudah sampai gharghah, maka itu tidak lagi bisa diterima taubatnya. Tapi selama itu atau sebelum itu, maka diterimalah taubatnya. Dan di sini, dalam hadis ini juga ancaman, ya. Bagaimana ancaman berat bagi orang yang meratapi mayat. Dipakaikan pakaian dari tel tembaga, lelehan tembaga. Kemudian dipakaikan kepadanya dirik, yaitu pakaian perang, ya, yang dipakai untuk tangan dan melindungi dari pedang itu, tapi terbuat dari jarab, yakni penyakit kulit yang menggatal dan membau. Jadi ini menunjukkan bagian dari bentuk azab yang didapatkan oleh orang yang meratapi mayat. Dan di sini juga kita mengetahui bahwasanya meratapi mayat itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang lain tadi, mencela dinasab, kemudian berbangga dengan kemuliaan keturunannya, dengan kastanya, bahwa dia ada kasta yang tinggi dan seterusnya, ya, atau dia dari apa namanya ningrat, atau dia mengatakan darah biru, ya, dan seterusnya, ya, ini adalah bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Hadis yang kedua. وحدثنا محمد بن مثنى وابن أبي عمر قال ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أن سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت وأنا أنظر من صائر الباب يعني شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره ثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبناها لقد غلبننا يا رسول الله قالت ففزعت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب وحثوا في أفواههم من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. طيب dari عائشة sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan ketika datang kepada Nabi berita kematian Ibn Harith, Harithah, yakni Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah orang yang sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pernah disebutkan sebagai anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya. Kemudian kematian Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Abdullah bin Rawaha. Ini ada tiga komandan dalam perang, ya, yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya Zaid bin Harith meninggal, Ja'far memegang komandannya. Jika dia meninggal, maka setelah itu adalah Ja'far. Apabila Ja'far meninggal, adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha meninggal juga. Akhirnya siapa yang memegang? Dan saat itu datanglah Khalid bin Walid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan di dalam peperangan tersebut. Namun beritanya, ketika sampai berita kematian mereka, jalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rafu fihi al-huzn. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan diketahui di Rasulullah kesedihan. Qalat Aisyah, dia mengatakan, "Anzuru min sa'iril bab, ashaqqal bab." Yani aku melihat, ya, ke Nabi itu, dia lihat ke celah dari pintu. Ya, celah dari pintu. Lalu fa'atahu rajulun, nah, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara annahunna, fa dzakara ya Rasulullah inna nisa Ja'far, wa dzakara buka'ahunna. Dia sampaikan bahwasanya perempuan-perempuan keluarga Ja'far, istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Dan beliau sebutkan tentang mereka menangis. Ya, tangisan mereka. Fa'amaru ayadhaba fayanhahun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ini pergi untuk melarang wanita-wanita untuk menangis. Fadhahaba, dia pergi. Fatahu fadhakara annahunna lam yuti'na. Dia pergi, kemudian dia kembali dan dia sebutkan bahwasanya mereka-mereka itu tidak taat kepada perintahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya kembali untuk melarang mereka. Lalu dia berangkat. Kemudian dia datang lagi, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh mereka telah mengalahkan kita ya Rasulullah. Jadi yang kedua kali juga tidak mau dengar dia. Mereka tatap juga menang. Qalat Aisyah, mengatakan, fa za'amat, bahwasanya Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah. Fahuthu fi afwahihim min at-turab. Yani semburkan kepada mereka tanah ke mulut-mulut mereka. Yani tuangkan mulut tanah ke mulut-mulut mereka. Maksudnya ini adalah ancaman, ya. Imam Nawawi dia mengatakan hatha wa huthu wa hathi yahthi, dua lughah, ya. Wa amarahu dhalika mubalaghan fi inkaril buka'i alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk dituangkan tanah ke mulut mereka. Ini adalah perintah Nabi dalam hal ini untuk menunjukkan mubalaghah, sangat keras, ya, di dalam mengingkari tangisan, ya, yang mereka lakukan. Itu pengingkaran yang keras terhadap mereka dalam tangisan itu. Wa man'u mana'uhunna minhu, dan Nabi melarang mereka dari tangisan seperti itu. Tsumma ta'awwala ba'dhum 'ala annahu kana buka'u bin-nuh bin-nuhin wasiyah. Kemudian sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya ini karena tangisan, maksud di sini tangisan yang bentuk niyah dan siyah. Teriakan-teriakan, kemudian niyah atau nuh, ya, ini ratapan-ratapan terhadap Ja'far. Walihada ta'akadani. Oleh karena itu, sangat ditekankan pelarangannya. Ya. walau kana mujarad dam'il ain lam yanha anhu. Kalau seandainya itu hanya sebatas keluarnya air mata, tangisannya hanya sebatas keluar air mata, maka Nabi tidak melarang mereka. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Nah, sebelumnya kita telah membahas bahwa tangisan yang dilarang itu adalah tangisan yang diiringi dengan suara, dengan kata-kata. Ya. Wa akhbara annahu laisa biharamin wa annahu rahmah. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air mata dengan kesedihan cucunya, ya, beliau mengatakan itu tidak dilarang. Dan malahan itu adalah keluar dari kasih sayang, yakni air mata. Ya. Jadi yang dilarang itu kalau seandainya ratapan, tangisan yang diiringi dengan kata-kata, teriakan-teriakan yang diiringi dengan kata-kata. Ya, atau tangisan yang mengeluarkan suara teriakan-teriakan. Ya, maka kita lihat ada orang yang menangis, berteriak histeris, kemudian berguling-guling, itu namanya niyah, ya, niyah. Wa ta'awwalu ba'dhum 'ala annahu kana buka'an min ghairi niyah wala saut. Sebagian dan sebagian mereka lagi mengatakan ini adalah tangisan, ya, yang tidak niyah, tidak ada ratapan dan tidak ada suara. Qala ya wa yub'at anna sahabiyat yatamadina ba'da tikrar nahyim 'ala al-muharram. Kemudian dikatakan bahwasanya sangat jauh terjadi bagi para wanita-wanita sahabat, ya, bahwasanya mereka bersukukuh untuk tetap melakukan, berkeras kepala setelah diulangi pelarangan terhadap mereka, ya, pelarangan terhadap sesuatu yang diharamkan. Maka ini tidak mungkin. Wa inna makana buka'an mujarradan wa nahyu anhu tanzih wa adab la li tahrim wa li hadza asrarna alaihi muta'awwilan. Lalu dikatakan bahwasanya hanya saja tangisan mereka itu adalah tangisan biasa, tangisan yang hanya sebatas tangis, tidak ada niyahnya. Dan larangan yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dalam himbauan, ya, bukan dalam pengharaman, karena mereka tetap bersukukuh melakukan itu karena mentakwilnya. Walhasil, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kalau seandainya dia adalah ratapan sudah jelas. Ya, ratapan sudah jelas bahwa itu adalah dilarang dan sangat-sangat keras dilarang. Kalau seandainya hanya nangis melelehkan air mata, tidak bisa membendung cucuran dari air mata, itu suatu hal yang rahmat. Tapi kalau ada tangisan, ya, yang dilakukan ini adalah tangisan yang hanya tangis, namun di sini ada larangan, maka larangan ini ada himbauan, jangan sempat sampai kita, ya, menangis, karena itu akan membawa kepada niyah, ya. Wallahu alam. Karena kalau kita lihat sebatas mengucurkan air mata, Nabi pernah melakukan, dan malah Nabi mengatakan ini bukanlah yang dilarang atau haram, akan tapi ini adalah dari rahmah. Ya. Kemudian Aisyah dia mengatakan, "Arghamallahu anfak, wallahi ma taf'alu ma amarka Allah, ma amarka Rasulullah, wa ma tarakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ana." Yani maknanya adalah semoga Allah memberikan balasan kepadamu, yakni dengan menjadikan hidungmu kena dengan tanah. Ya. Demi Allah, engkau tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepadamu. Dan sikap yang telah engkau membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap yang susah, ya, serba salah, karena Nabi, perintah Nabi tidak didengar oleh kaum wanita pada saat mereka bersedih tersebut. Yani sebenarnya mana annaka qasirun la taqmu bima aw bima amarka bihi min al-inkar linuqsika wa taqsirika wa la tukhbir an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qusurika an dhalik hatta yursilu ghayrak ya wa istarih min al-ana wal-ana bil mudda wal wa mashaqqah wal ta'ib. Maknanya Aisyah mengatakan kepada orang yang diutus tadi, atau orang yang datang tadi, yakni sesungguhnya engkau telah kurang, ya, kurang menjalankan perintah. Ya, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Apa yang diperintahkan dalam pengingkaran, ya, mengingkari apa yang terjadi. Ya, disebabkan karena kekuranganmu dan kelalaian. Wala tukhbir Nabi sallallahu alaihi wasallam qusurika an dzalik. Dan jangan engkau beritahukan kepada Nabi, wala tukhbirin Nabi sallallahu alaihi wasallam qusurika. Jangan engkau sampaikan kepada Nabi kelalaianmu, ketidakmampuanmu itu. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim yang lain. Dan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat dari kesusahan, keletihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ini tidak berhasil, dipilih lagi, cari lagi yang lain. Dan itu adalah menyusahkan Nabi, ya. Wa qalu arghamallahu anfa ay alsiqhu birgham arghham birgham wa huwa turab. Yani alsiqhu, yani semoga Allah tempelkan hidungmu ke tanah, ya. Wa isyaratu ila idlalah wa ihana, itu ada isyarat dari atau makna dari menghinakan, ya, dan idlal itu merendahkan. Hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua dari hadis yang ketiga, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Umair qala ha wa hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Abdullah bin Wahab an Muawiyah bin Salih ha wa hadatsani Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Abdul Samad qala hadatsana Abdul Aziz ya'ni ibn Muslim كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عيب. يعني apa yang engkau tinggalkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam bentuk ya keletihan atau masyakkah tadi. Ya. Kemudian kita ambil hadis yang keempat. حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب أن محمد أن أمي عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنته أبي سبرة وامرته معاذ. يعني dengan sanad kepada Ummi Athiyah, maksudnya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji kepada kami dalam baiat agar kami tidak meratapi mayat. Dan tidaklah wafat di antara kami perempuan kecuali lima. Ummu Sulaim, kemudian Ummul Ala, ya, kemudian putri dari Abi Sabra, yaitu istri dari Mu'adz, atau putri dari Abi Sabra dan istri Mu'adz. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu 2162. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن زهير قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزل هذه الآية يبايعن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في المعروف قالت كان منه النياح قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ولا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان dengan sanadnya kepada Ummi Atiyah, bahwasanya dia mengatakan ketika diturunkan ayat ini, yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a, dan sampai kepada la ya'sinaka fi ma'ruf. Ini adalah surah Mumtahanah ayat 12. Bagian dari jangan mereka, yakni perempuan-perempuan itu bermaksiat kepadamu di dalam ma'ruf, Ummu Atiyah mengatakan di antara adalah niyahah, itu peratapi mayat. Qala faqultu, dia mengatakan, aku mengatakan ya Rasulullah, kecuali al fulan, kecuali keluarga fulan, fa innahum kanu as'aduni fil jahiliyah, mereka telah membahagiakanku pada masa jahiliyah, wala budali min an us'idahum, maka aku mesti membahagiakan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali ala fulan, kecuali keluarga fulan. Taib, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya adalah di antara baiat, isi dari baiat yang Nabi ambil dari kaum wanita, yani akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al bay'ati alla nanuh, ya, akhadha alaina Rasulullah SAW ma'al bay'a alla nanuh, agar kami tidak meratapi. Dan meriwayat yang lain fil bay'ati, ya, di dalam bay'at fihi, dalam hal ini tahrimun nanuh, ya, ini haramnya meratapi mayat. وعظيم قبحه, sangat besar sekali kejelekannya. والاهتمام بإنكاره والزجر عنه, hendaklah kita memberikan perhatian di dalam pengingkarannya, ya, والزجر عنه, dan mencelanya supaya mereka berhenti. لأنه مهيج للحزن للحزن, karena meratap ini adalah memprovokasi rasa kesedihan, karena memunculkan rasa kesedihan lagi. Warafi'un lisaut, karena itu mengangkat suara. Wafihi mukhalafatu taslimi lilqadha, di dalam nuh ini atau ratapan ini terdapat di dalamnya adalah sikap menyelisihi penerimaan terhadap takdir atau qada, keputusan dari Allah. Wal iz'an li amrillah, karena itu bentuk tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama wafat minna imra'atun illa khams. Tidak ada wafat dari kami wanita kecuali lima. Wal qadi ma'anahu lam yafi mimman bay'a ma'a ummi Atiyyah fil waqtil ladhi bay'at fihi minan niswa illa khams. Yakni tidak ada yang menunaikan dari orang-orang yang membaiat bersama Ummi Atiyyah, membaiat pada waktu itu, pada saat mereka membaiat dari kepada Nabi, ya, dari kaum wanita kecuali lima. La'annahu lam yatruk an-niyah min al-muslimat ghair khams. Ya, bukanlah maksudnya tidak ada yang bisa meninggalkan meninggalkan niyah, ya, pertapa mayat dari kaum muslim kecuali lima, enggak. Tapi yang tidak menunaikan, maaf, di sini fama wafat minna imra'atun illa khams, ya, tidaklah wafat minna, tidaklah yang menunaikan, bukan wafat, bukan meninggal, ya, maaf tadi saya menerjemahkannya, tidaklah menunaikan dari kami wanita kecuali lima. Ya, ini maksudnya adalah yang hadir pada bayat tersebut dari kaum wanita. Ya, bukannya maksudnya tidak ada yang meninggalkan peratapan ini kecuali hanya lima. Enggak. Tapi tidak ada yang menunaikan dari orang yang membayat bersama Ummi Atiyyah pada waktu itu, ya, dari wanita kecuali, ya, lima, bahwasanya dia tidak menunaikan. Ya. Kemudian Ummi Atiyyah hina nuhina an niyah, ketika mereka dilarang dari meniyah, qultu ya Rasulullah illa ala fulan, ya, kecuali Ummi Atiyyah mengatakan bahwasanya kecuali ya Rasulullah keluarga fulan. Hadza mahmulun ala tarkhis la'ana Ummi Atiyyah fi ali fulan khasah. Ini adalah keringanan atau dispensasi yang diberikan kepada Ummi Atiyyah pada keluarga tertentu. Kama huwa dhahir. Ini adalah yang zahirnya. Wala tahillu niyahatu li ghairiha. Maka selain dari Ummi Atiyyah tidaklah halal peratapan tadi. Wala laha fi ghairi ali fulan. Dan tidak juga bagi dia Ummi Atiyyah pada selain dari keluarga yang dituju tadi. Kama huwa sarihun fi hadal fil hadith. Ini jelas-jelas, ya, keringanan yang diberikan dalam hadis ini. Wal syari'i ayakhussa min al-umumi ma yasha. Maka bagi Rasulullah, ya, yang mencetuskan syariat, dia boleh mengkhususkan keumuman, ya, dia kecualikan, ya, bagi apa yang dia kehendaki. Fa hadza sawabul hukum fi hadzal hadis. Inilah hukum yang paling tepat di dalam hadis ini, ya. Jadi maksudnya bagaimana? Mungkin di antara kita, oh, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada Ummi Atiyyah untuk keluarga fulan? Ya, pertama kita katakan bahwa ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Nabi kepada Ummi Atiyyah, keringanan untuk keluarga fulan saja. Tidak boleh kepada selain dari Ummi Atiyyah. Yani keringanan ini tidak boleh kepada selain Ummi Atiyyah. Dan juga untuk Ummi Atiyyah tidak boleh kepada selain dari keluarga yang telah diberikan izin. Ya. Nah, loh kok begitu? Ya, Nabi SAW yang mencetuskan syariat, maka berhak menentukan mana, berhak untuk mengkhususkan dari keumuman yang ada. Nah, kemudian istashkal qadhi Iyad ughayru hadha alhadith wa qalu fihi aqwalun ajiba. Ya. Qadhi Iyad dan yang lainnya dalam hadis ini mempermasalahkan. Mereka mengatakan di dalam ini ada perkataan-perkataan yang aneh. Maksudi at-tahdhir min iqtirar biha. Maksudku, kata Imam Nawawi, agar kita jangan tertipu atau terlengah dengan perkataan yang ada dalam hal ini. Hatta inna ba'dal malikiyah qal, sampai sebagian dari malikiyah dia mengatakan, an-niyah laysa biharam bihadzal hadis. Ya, bahwasanya meratapi mayat itu tidak haram berdasarkan hadis ini. Ini adalah keliru. Ya. Wa qissatu nisa' Ja'far, dan termasuk dalam kisah Ja'far, ya, keluarga Ja'far. Qala innal muharram ma kana ma'ahu syai'un min af'al jahiliyah, ka syaqqul juyub wa khamsul khudud wa da'a jahiliyah. Wa shawab ma dzakarnahu awalan annani haramun mutlaqa wa huwa madhhabul ulama'i kafatan wa laysa fiha ma qala hadzal qa'il dalilun sahihun lima dzakarahu wallahu a'lam. Jadi ada yang mengatakan bahwa niyah dari sebagian Malikiyah, dia mengatakan meratapi mayat itu tidak haram dengan berdasarkan hadis ini dan kisah Nisa Ja'far, wanita-wanita Ja'far. Hanya saja yang diharamkan kalau seandainya diiringi dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti merobek-robek baju, memukul-mukul wajah atau mendakwakan jahiliyah. Imam Nawawi mengatakan perkataan ini tidaklah benar. Yang benar itu adalah wassawab madzakarna awalan. Yang benar itu adalah apa yang kita sebutkan di atas, bahwasanya an-niyah haramun mutlaqa. Bahwasanya meratapi mayat itu haram secara mutlak. Ya, secara umum semuanya haram. Wa madzhabul ulama kafatan. Ini adalah madzhabnya ulama seluruhnya. Wa laisa fi ma qala hadzal qa'il. Tidaklah pada apa yang dikatakan oleh orang di atas tadi ada dalil yang sahih, yang benar terhadap apa yang dia sebutkan. Wallahu a'lam. Intinya, kalau kita lihat, kenapa tadi kisah keluarga Ja'far menangis sampai Nabi SAW melihat yang lain, mereka masih menangis sampai hari ketiga Nabi keras, langsung Nabi melarangnya. Ini tangisan yang tidak diiringi dengan ucapan-ucapan. Ya, hanya adalah tangisan dalam bentuk kesedihan yang melelehkan air mata. Kemudian, adapun Ummi Athiyah diberikan izin oleh Rasulullah SAW, itu adalah haknya Rasulullah. Dan itu adalah keringanan kepada Ummi Athiyah saja, tidak kepada yang lain. Ya, untuk Ummi Athiyah keringanan untuk keluarga itu saja, tidak kepada keluarga yang lain. Ya, intinya pemirsa mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa meratapi mayat hukumnya haram. Tadi sudah disebutkan bahwa orang yang meratapi mayat baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka dia akan dipakaikan kepadanya pakaian yang terbuat dari tembaga dan kemudian derek, ya. Baju untuk di tangannya ini, ya, yang terbuat dari jarab, yaitu penyakit kulit dan yang sangat gatal dan membusuk. Bapak Ibu Melakal Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di sini na'ihah, disebutkan di sini adalah perempuan yang meratapi mayat. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Di dalam meratapi mayat ini, sering kita melihat bahwa kata-katanya adalah perempuan. Kenapa? Karena kebanyakan yang meratapi itu, yang menangis, yang sangat menangis itu adalah perempuan. Dan ini juga berlaku kepada laki-laki. Yang mana dia meratapi mayat. Ya? Maka semua orang yang melakukan peratapan terhadap mayat, maka dia akan mendapatkan sanksi yang sama. Hanya saja, bentuk kata-kata yang disebutkan pada umumnya itu adalah pada apa yang terjadi pada zaman dahulu. Dan juga pada saat ini juga, bahwa perempuan, ya, perempuan sangat lemah. Ya, perempuan sangat lemah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita masuk ke tanya jawab. Kalau seandainya ada kata ada yang perlu kita diskusikan. طيب أريس ويجي داري ناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya, Bapak saya baru meninggal Desember kemarin. Bukannya saya meratapi beliau, tapi terkadang saya masih suka lihat fotonya, memegang baju yang pernah dipakainya. Berdosakah saya? Mohon petunjuknya. Iya, bagaimana kita berdasarkan bahwa kesedihan itu adalah bentuk bagian dari atau melelehnya air mata itu ada bentuk dari rahmat ya. Namun kalau seandainya kita melihat sekarang ini masih melihat fotonya, kemudian masih memegang pakaiannya, ini akan menjadikan kita semakin bersedih lagi. Ya. Maka perbuatan ini khawatir kita akan menyebabkan kita tidak menerima takdir atau ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan ini telah bagi syaitan untuk menggoda kita untuk tidak menerima apa yang telah diberikan. Ya, itu adalah celah-celah untuk masuk. Maka oleh karena itu, ya, maka berupayalah kita ya, untuk mengurangi hal yang demikian. Ya, saya tidak bisa mengatakan hukum berdosakah atau tidak. Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya tidak tahu. Akan tapi saya melihatnya ini boleh jadi akan bisa membawa kita kepada peratapan. Ya, mudah-mudahan tidak. Tapi itu ada celah. Ya, sering kita melihat foto lalu terkadang muncul kata-kata dengan dalam kesedihan kita muncul kata-kata kita ada kata-kata dia mengatakan kenapa engkau cepat sekali pergi wahai bapakku aku belum puas denganmu dan gini dan seterusnya. Nah ini akan ya menimbulkan sikap niyah ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummi Habib Pariaman bertanya. Yang pertama, apa hukumnya bacaan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal karena di daerah ana seringkali doanya tersebut diucapkan? Jawabannya bahwasanya tidak ada disyariatkan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan Imam Syafi'i berpendapat bahwa si mayat tidak akan bisa mendapatkan pahala bacaan dari orang yang masih hidup. Apakah boleh zakat diberikan kepada kakak dan juga kepada anaknya yang sudah baligh tetapi belum bekerja? Atau bolehkah diberikan kepada keduanya, kakak dan anak kakak? Taim. Zakat boleh kita berikan kepada orang yang pertama memiliki sifat-sifat atau karakter yang berhak menerima zakat, yaitu fakir atau miskin. Kemudian yang kedua, selama dia bukan tanggungan kita, bukan kita yang menanggung nafkahnya, maka boleh kita berikan zakat. Walaupun dia adalah karib kerabat kita. Yang tidak boleh adalah antara usul wa furu'. Usul yaitu ke atas, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dari anak ke orang tua, bapak, ibu, nenek, kakek dan seterusnya. Atau dari usul ke furu', dari bapak ke anak. Seterusnya ke cucu. Ya, maka ini tidak boleh memberikan zakatnya. Adapun kepada kakak. Nah, kakak ini apakah kakak laki-laki dan memang dia orang miskin, kita berikan. Ya, kita berikan. Kalau seandainya anaknya sudah mandiri, ya bukan tanggungan dari ayahnya, maka kita bisa berikan kepada dia. Tapi kalau masih tanggungan dari ayahnya, ya sudah diberikan aja kepada ayahnya lebih banyak. Nah, Kalau seandainya ayahnya kaya, tapi yang bersaudara kita ini adalah istrinya, istri dari tadi, ya, artinya kakak kita itu adalah perempuan, sementara suaminya memiliki kekayaan, cuma terkadang kurang memperhatikan, misalkan, ya, maka di sini itu tidak boleh kita memberikan zakat karena istri tanggung jawab suami, ya, suami yang memberinya nafkah, karena suami kaya, istri juga kaya, jadi. Namun kalau seandainya sempat dia terlantarkan sehingga butuh tidak diberikan nafkah sama sekali, maka di sini boleh kita memberikan zakat karena dia adalah termasuk orang yang miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, apa ada hadis yang sahih saat menyolatkan jenazah pada takbir yang keempat, apa yang ada bacaannya? Karena yang saya amalkan selama ini saya tidak baca apa-apa. Dan yang kedua, saat mulai memandikan jenazah, apa harus diwudukkan dulu? Mohon penjelasannya. Takbir yang keempat atau setelah takbir yang keempat terjadi perbedaan dari ulama. Menurut Imam Syafi'i atau menurut Syafi'iyah, itu doa untuk orang yang tinggal. Kalau menurut Hanabila tidak ada yang dibaca. Ya, tidak ada yang dibaca. Nah, jadi tidak ada dalil yang konkret di dalam masalah ini. Kalau seandainya ada dalil yang konkret tentu tidak terjadi perselisihan, ya, sebagaimana pada takbir yang ketiga. Untuk mewudukkan jenazah ini, Nabi SAW mengatakan awalilah dengan tempat-tempat wudu. Maka mualinya dengan tempat-tempat wudu atau anggota-anggota wudu. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana mandi junub atau mandi wajib. Mandi wajib dianjurkan bagi kita untuk berwudu dulu. Ya. Kemudian baru kita menyiramkan ke tubuh kita. Maka mayat yang meninggal, ya, yang kita mandikan, itu ada mandinya adalah mandi junub. Berarti maaf, mandi besar, ya. Seperti mandi junub lah, mandi besar. Itu mandi wajib. Nah, mandi wajib ini kita lakukan dengan berwudu dulu. Karena dia tidak bisa berwudu tentu, ya, kita wudukkan, ya, lalu kita siramkan. Ini adalah mandi wajib, ya, mandi wajib. Baik itu mandi wajib ini ada mandi junub, ada mandi disebabkan oleh haid, ya, atau nifas, ya, termasuk juga adalah kematian, dan itu adalah termasuk yang mandi wajib. Karena disunatkan untuk diawali dengan berwudu. Wallahu ta'ala alam. Mau nanya Ustaz, apa boleh kita meniatkan ngaji kita tujukan kepada orang tua yang sudah meninggal, apalagi saat ini bulan Ramadan? Apakah amalannya sampai Ustaz? Ya. Adapun ketika dikecualikan di dalam bacaan anak untuk orang tua, diniatkan atau tidak diniatkan, maka orang tua akan dapat. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil dari perbuatan orang tua. Hasil dari perbuatan orang tua. Maka kita niatkan atau tidak kita niatkan, orang tua kita dapat. Sama ada ketika kita duduk di bawah pohon yang rindang, yang ditanam oleh seseorang dengan tujuannya bagaimana bisa tempat istirahat orang. Maka setiap kali kita duduk di situ, tanpa kita niatkan kita duduk orang yang dan supaya pahalanya didapatkan oleh orang yang menanam, ya, dia akan tetap mendapatkan pahala. Walaupun kita hanya, ya, duduk begitu saja, ya, begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita akan dapatkan pahala. Sholat yang kita kerjakan, ketaatan yang kita kerjakan, maka orang tua kita akan dapat. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah hasil dari perbuatan mereka. Ini adalah di antara makna doa anak yang soleh yang mendoakannya. Wallahu a'lam. Anak hamba Allah dari Medan, apa hukumnya seorang wanita dipijat oleh tukang pijat patah tulang laki-laki? Karena qadar Allah cuma dia yang bisa pijat patah tulang. Dan pada saat memijat ada istrinya dan saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya, Buya? Ya, kondisi ini adalah kondisi darurat. Sama dengan bagaimana dengan seorang dokter laki-laki yang dia hanya itu yang ada terhadap pasien perempuan. Ya, maka ini darurat. Enggak akan mungkin ya mengurutnya digantikan oleh istrinya, enggak mungkin. Ya. Nah, jadi ini adalah kondisi darurat. Memang kalau seandainya itu hanya satu-satu yang bisa memperbaiki, maka insya Allah tidak apa-apa. Saya Edward dari Jambi. Bila kita punya tabungan, bagaimana cara menghitung zakat malnya? Zakat malnya yang pertama, tabungan kita ini nisabnya nisab perak, yaitu 595 gram perak. Kita tanya kepada tukang emas atau toko emas, berapa perak sekarang ini? Kalau seandainya harganya 1 gram itu adalah 8.000, maka dengan nilai 4.760.000 sudah menjadi nisab. Artinya sudah menjadikan harta itu harta yang harus dikeluarkan zakat. Harta yang terkena zakat. Ya, harta wajib zakat Islam. Tapi kapan wajib dikeluarkan? Apabila nisab ini sudah berumur 1 tahun. Maka dikeluarkanlah setelah 1 tahun 2.5%. Tabungan kita kalau lebih dari itu, maka perlu kita ingat, kapan mulai dia sejumlah nisab 4.760. Kalau seandainya kita ingat, oh iya, dari tabungan nol saya kalau tidak salah setelah haji kemarin saya mulai menabung, tahunya disitulah mulai setelah haji jumlah tabungan saya menabung waktu itu 5 juta misalkan. Berarti sudah wajib zakat. Ya, ini harta yang kena atau harta yang kena wajib zakat. Lalu kapan dikeluarkan? Setelah 1 tahun setelah itu. Nah, kalau seandainya sekarang, sudah wajibkah? Belum wajib. Karena belum sampai umurnya 1 tahun. Tapi bolehkah kita mengeluarkan untuk mengambil kesempatan bulan Ramadan ini? Boleh. Berapa jumlahnya sekarang? Kita keluarkan ya 2.5%. Nah, kemudian kalau tabung kita ini kita sudah keluarkan, apakah tahun berikutnya kita tetap mengeluarkan apabila memenuhi syarat? Masih ada nisabnya, kemudian kestabilan hartanya, dan sudah berumur 1 tahun. Jadi tahun berikutnya kalau masih sejumlah melebih dari nisab ke atas, berarti wajib dikeluarkan. Taib. Ustaz, bagaimana hukumnya menaburkan bunga di atas kuburan Ustaz? Lalu bagaimana dengan kisah Nabi yang meletakkan daun kurma di atas kuburan itu Ustaz? Iya. Menaburkan bunga di kuburan itu tidak boleh. Karena tidak pernah diajar ke Rasulullah. Dan itu adalah tradisinya orang-orang barat. Ya. Nabi SAW mengatakan, khaliful Yahud, atau khalifu ahli al-kitab, selisilah ahli al-kitab. Man tashabbah biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang mencontoh satu kaum, maka dia dari golongan tersebut, atau kaum tersebut. Adapun perbuatan Nabi meletakkan pelepah korma di atas kuburan 2 orang, ya Nabi lewat dua kuburan itu, ya, maka Nabi mengatakan keduanya sedang diazab. Tidaklah mereka diazab disebabkan oleh dosa besar. Iya, disebabkan oleh dosa besar. Ini maksudnya mereka diazab ini bukanlah disebabkan oleh dosa yang mereka anggap dosa besar, tapi sebenarnya dia adalah dosa besar. Yang pertama, dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Yang kedua, dia suka menebarkan fitnah atau adu domba. Lalu Nabi SAW ambil jari, yakni pelepah korma, lalu beliau letakkan masing-masingnya. Lalu Nabi mengatakan, semoga bisa meringankan mereka selama ini masih lembab. Ya, masih lembab. Yakni masih ada basahnya. Tapi kalau seandainya sudah kering, mungkin sampai dia kering. Baik. Apakah ini boleh dilakukan itu atau hanya khususan Nabi? Ulama membahas, ya, bahwasanya ini adalah kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi. Buktinya bahwasanya para sahabat tidak pernah meletakkan pelepah korma kepada kuburan-kuburan yang lain yang dijadikan, yang telah dikuburkan. Nabi juga tidak meletakkan pelepah korma terhadap kuburan-kuburan lain yang dikuburkan oleh Nabi SAW. Dan itu ada kekhususan itu. Ya. Nah, kemudian, bagaimana dengan sebagian masyarakat malah menumbuhkan tumbuhan di situ? Ya, seperti batang puding dan yang lainnya, ya. Oh, kan semakin basah, lama. Enggak, itu tidak ada kiasan di situ. Karena ini adalah unsur gaib, ya, permasalahan gaib, ya, maka kita tidak bisa mengkiaskannya. Jadi meletakkan pelepah kelapa, ya, juga tidak ada dasarnya. Karena Nabi SAW tidak meletakkan pada setiap kuburan, ya, pelepah kurma. Karena ini Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sedang diazab, maka Nabi dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada umatnya, dia berikan, ya, solusi supaya diringankan azab kuburnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Medan, saya kelas 3 SMK, baru tamat tahun ini. Dan saya di sekolah disuruh foto tak memakai hijab. Katanya guru ana untuk kebutuhan ijazah. Ternyata untuk dipajang di depan labor komputer untuk kebutuhan ujian nasional dan dilihat mata umum. Ana sudah berusaha ngomong sama orang guru ana untuk menukar foto ana dengan berhijab. Lalu guru ana tidak membolehkan. Bagaimana hukumnya? Apakah ana terkena dosanya? Insyaallah tidak kalau kita sudah mengingkari dan kita sudah mengatakan itu. Ya. Mudah-mudahan tidak, dan ini termasuk dari perbuatan yang dia melakukan penipuan. Dia katakan begini, sementara juga ijazah boleh kok dengan memakai jilbab. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengenai mau bertanya mengenai kuburan, apakah hukumnya jika kuburan diberi nama, debatu nisan dengan nama dan informasi lahir dan wafat, dan juga kalau kuburan diberi keramik dan yang lainnya. Yang pertama, dalam hal-hal ini adalah semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang untuk tajsis, ya, dilarang untuk menembok kuburan dan mengkeramiknya, dan dilarang untuk menuliskan di atasnya. Karena itu adalah larangan dari Nabi. Dan kalau kita lihat kepada kitab, atau kita baca di kitab kitabnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sangat melarang perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang membatasi kita, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita. صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.